الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده أيها الإخوة para pendengar semua program Bimbingan Belajar Bahasa Arab Jarak Jauh Al-Kausar, kita lanjutkan Al-Faslu Rabi', fasal yang keempat, At-Tasriful Lugawi Lil-Fi'alil Mudari' Al-Mabniyil Majhul. Fasal yang keempat, Tasrif Lugawi untuk Fi'il Mudari' yang Majhul. Fi'il Mudari' Mabni Majhul. Pada pertemuan yang lalu kita telah bahas tentang tasrifan bina sahih dan misal. Adapun sekarang kita lanjutkan pada bab bina selanjutnya, yaitu bina mudhaf. Mudhaf adalah fi'il yang pada ain dan lam fi'ilnya hurufnya sama, kembar. Penulis kitab ini, pengarang kitab ini Muhtarat, mendatangkan misal yumaddu. Sulasi mujaratnya diambil dari fi'il madi madda yamuddu. Tatkala dibuat majhul maka didommah awalnya menjadi yumaddu. Maka tasrifannya yaitu yumaddu, yumaddani, yumadduna, tumaddu, tumaddani, yumdadna. Ketika dia bertemu dengan hunna, maka dikembalikan kepada asal susunan fi'ilnya. Maksudnya, kalau kita tasrif dengan fi'il mudhari yang binanya sahih, jadi yuf'alu, yuf'alani, yuf'aluna. Tuf'alu, tuf'alani, yuf'alna. Yuf'alna. Begitu juga dengan yumaddu. Tatkala bertemu dhamir hunna, maka di samakan dengan yuf'alna, menjadi yumdadna, yuf'alna, yumdadna. Ya-nya di dhamma, kemudian sa' fi'ilnya disukun, yuf, ain fi'ilnya berharakat, yuf, yumda, yuf'a. Kemudian lam fi'il disukun, yumdad, dengan bertemu nuniswah, yumdadna. Setelah itu, tumaddu. Ketika bertemu dhamir anta, tumaddu, tumaddani, tumadduna, tumaddina, tumaddani, tumdadna, umaddu, numaddu, umaddu untuk anak, yumaddu, yumaddani, yumadduna, tumaddu, tumaddani, yumdadna, tumaddu, tumaddani, tumadduna, tumaddina, tumaddani, tumdadna, umaddu, numaddu. Kita ulangi sekali lagi untuk lebih dihafal, dibiasakan lisannya mentasrif kalimat-kalimat bahasa Arab daripada membicarakan sesuatu yang tidak ada faedah dan manfaatnya. Lebih baik kita biasakan lisan kita dengan membaca Al-Quran, menghafal hadis, belajar bahasa Arab, itu lebih bermanfaat insyaallah. Yumaddu, yumaddani, yumadduna, tumaddu, tumaddani, yumdadna, tumaddu, tumaddani, tumadduna, tumaddina, tumaddani, tumdadna, umaddu, numaddu. Bab itu bab bina mudhaf bagian yang pertama, yaitu yumaddu. Nanti akan datang keterangannya yang lain, contoh-contoh fi'il apa saja yang bisa mengikuti yumaddu. Sebelum beranjak pada keterangan, kita masuk pada contoh tasrifan bina mudhaf yang kedua. Yustamaddu, yustamaddani, yustamadduna, tustamaddu, tustanadani tustandadna huruf mim tidak bertasdid akan tetapi di fathah, jadi yustamadu istamada, salah istamada yastamidu, kemudian di majhul menjadi yustamadu. Jadi harakat di dalam buku bahwa mim itu bertasdid salah, yang benar adalah fathah bukan tasdid. Jadi kita ulang lagi, yustamadu yustamadani, yang bertasdid malah dalnya, huruf dal. Yustamaduna tustamaddu tustamaddani yustamdadna tustamaddu tustamaddani tustamadduna tustamaddina tustamaddani tustamdadna ustamaddu nustamaddu. Jadi nun tidak bertasdid akan tetapi dalnya. Yustamaddu yustamaddani yustamadduna tustamaddu tustamaddani yustamdadna tustamaddu tustamaddani tustamadduna tustamaddina tustamaddani tustamdadna ustamaddu nustamaddu. Contoh-contoh ini baiknya diperlancar sendiri, diulang-ulang lagi, dan tidak usah malu dalam mentasrifkannya. Karena sebagaimana telah dijelaskan tadi, daripada membicarakan sesuatu yang tidak ada faedahnya, lebih baik kita mentasrif sendiri agar dengan cepat dan lancar kita bisa mentasrif fiil-fiil ini. Nanti akan berpengaruh dalam membaca kitab yang ada yang tanpa harakat. Apakah kita tanggap terhadap fiil perubahannya atau tidak, itu dari tasrifan ini. Sekali lagi kita ulang tasrifannya. Yustamaddu yustamaddani yustamadduna tustamaddu tustamaddani yustamdadna tustamaddu tustamaddani tustamadduna tustamaddina tustamaddani tustamdadna ustamaddu mustamaddu. Misalkan untuk latihan kita katakan yustamaddu domir anti tustamaddina, yustamaddu domir antunna tustamdadna, yustamaddu domir hunna yustamdadna, yustamaddu domir anta tustamaddu, yustamaddu domir antum tustamadduna, yustamaddu domir huma mu'annas tustamaddani. Begitu untuk melatih sejauh mana penangkapan kita terhadap tasrifan yang telah dipelajari. Bisa saling bertanya di antara ikhwan yang sedang mendengarkan atau dengan temannya yang lain. Kita bertemu, misalkan kita murajaah diulang-ulang pelajaran tasrif, misalkan anti yustamadu dirubah yustamadu ke domir anti itu tustamadina, gitu seterusnya. Sekarang kita masuk pada keterangannya. Keterangan tasrif binasohi yang lam fiilnya tidak bertasdid ikut yufalu. Jadi kalau bina sahih sebagaimana telah lewat, tidak lam fiilnya tidak bertasdid ikutnya yuf'alu, yuf'alani dan seterusnya. Tapi kalau bertasdid ikut yuf'alu atau yuf'alu, yuf'alani, jadi lamnya itu bertasdid, bedanya itu saja. Yang kedua, tasrif bina mudu'af terbagi tiga bentuk. Tasrifan bina mudu'af ada tiga macam bentuk tasrifannya. Yang pertama, lam fi'ilnya tidak bertasdid. Lam fi'il tidak bertasdid. Asalnya mudu'af itu antara ain dan lam fi'il itu hurufnya sama. Misalkan madda, otomatis ain dan lam fi'il menjadi satu dan bertasdid. Maka kalau lam fiilnya itu tidak bertasdid, artinya tidak bersatu antara ain dengan fiil, dia ikut yuf'alu. Apa contohnya? Contohnya karoro, kaf, ro, kemudian ro. Ro yang pertama itu ditasdid, ro kedua tidak bertasdid. Karena itu wazan fa'ala. Karoro, fa'ala karoro. Karoro lam fiilnya di sini tidak bertasdid. Ya. Sehingga dia ketika mau kita membuat majhul, ikut wazannya nanti yuf'alu dalam mentasrifnya. Jadi karara yukariru di majhul menjadi yukararu. Yukararu, yukararani, yukararuna. Begitu juga dengan takarara. Jadi ya takararu, yutakararu. Gitu. Ini contoh dari mudhaf yang lam fi'ilnya tidak bertasdid. Adapun yang bertasdid yaitu seperti yumaddu, maka ketika tasdid lam fi'il dilepas ketika bertemu dhamir hunna sampai nahnu. Nah, ketika bertemu dhamir hunna dan nahnu lam fi'il itu dilepas, maka dia nanti ikutnya yumaddu. Seperti misalkan ketika maklum, kita ketahuinya maklum, atau ketika maklum madi, mada dokna, mada dokta, itu berarti lam fi'ilnya dilepas. Mada doktum, mada dokti, nah, lam fi'ilnya dilepas kembali seperti asal. Fa'alti, mada dokti, fa'altum, mada doktum. Kalau keadaan fi'il mudhafnya seperti ini, maka dia tasrifannya ikut yumaddu, seperti yumaddu atau yufaru atau yang lainnya. Nah, yumasu semuanya ikut yumaddu. Yumaddu, yumaddani, yumadduna. Keadaan fi'il mudhaf yang ketiga, tasrifan mudhaf yang ketiga, tasdid lan fi'il dilepas disertai pengembalian harakat ain fi'ilnya ketika bertemu domir hunna sampai nanu ikut yustamaddu. Maksudnya apa? Fi'il mudhaf ketika dia bertemu domir hunna sampai nanu, ya, domir hunna sampai nanu, kalau ada nanti lam fi'il yang dilepas, diulangi. Ketika fi'il mudhaf nanti ditemukan ketika dia bertemu domir hunna dan nanu, lam fi'ilnya itu dilepas kemudian disertai, diiringi dengan pengembalian harokat ain, nanti ya kembali ke asal, misalkan yuf'alna jadinya, atau if'alna, maka dua tasrifannya, ketika majhul mudore, ikut yuf'tamaddu, yuf'tamdadna, yuf'tamdadna. Apa contoh dari yang semisal dengan ini, yaitu infaddo, yanfaddu, yunfaddu. Yunfaddu kalau dilihat ketika domir hunna, misalkan infaddo, infaddo, infaddu, infaddat, infaddata, infaddadna, infa'alna. Jadi kembali ain fi'ilnya, pengembalian harakat ain, infa'alna, ya, infaddadna. Sehingga ketika dia dibuat majhul, ikut yustamaddu. Yunfaddu, yunfaddani, yunfadduna, tunfaddu, tunfaddani, yunfaddna. Okay, demikian, jadi yunfaddna, infaddo, yunfaddu. Dari bab infa'ala, yunfa'ilu, sulasi mazid, dengan tambahan dua huruf. Baik, ini keterangan mudhaf. Jadi keterangan mudhaf, bahwa mudhaf ada tiga bentuk dalam tasrifannya. Yang pertama, kalau lam fi'il yang tidak bertasdid ikut seperti bina sahih, yuf'alu, yukaroru misalkan. Yang kedua, kalau lam fi'ilnya itu ketika bertemu dengan hunna sampai nahnu dilepas, maka tasrifannya ikut yumaddu. Ketika bertemu dengan hunna dan nahnu lam fi'il dilepas tapi ada pengembalian harakat ain, maka ikut yus tamaddu. Kalau terangan ajwafnya kita baca nanti setelah kita mengenal tasrifan ajwaf itu seperti apa. Ajwaf adalah fi'il yang pada ain fi'ilnya huruf illat. يصانوني يصانون تصانو تصاناني يصانا تصانو تصاناني تصانون تصانينا تصاناني تصانا أصانو مصانو sana yasunu dari bab fa'ala yasunu menjaga siyanatan siyanatan menjaga atau saunan sana yasunu wasunu ketika dibuat mansur menjadi yusanu dijaga yusanu yusanani yusanuna tusanu tusanani yusanna ketika bertemu dengan runa asalnya adalah yus alna yus alna aslinya adalah yus nanna jadi diulangi yusannu ketika ketemu demiruna dia kembali ke asal dikembalikan kepada asal ikut wazan yus alu yus wanna aslinya wa alif itu adalah waw jadi yus wanna tatkala demikian maka ada proses tersendiri sehingga menjadi yusanna yusanna nun nun fi'il dengan nun niswahnya bergabung sehingga di idgham salah satunya menjadi dilebur menjadi satu menjadi yusanna tusanu tusanani tusanuna tusanina tusanani tusanna usanu nusanu baik baik ini contoh tasrifan dari ajwaf. Adapun selainnya kita baca dulu tasrif bina ajwaf, keterangan. Tasrif bina ajwaf terbagi tiga bentuk. Yang pertama, huruf ilatnya berharokat kecuali iwazwa ikut yus'alu. Kalau didapati pada bab-bab tasrif bina ajwaf huruf ilatnya berharokat, maka tasrifannya seperti bina sahih. Contohnya apa? Hawala ikut wazan fa'ala hawala yuhawwilu ketika dibuat majhul yuhawwalu atau ketika ditasrif itu ikut bina sahih baik dia majhul atau maklum hawala di sini ajwaf karena pada ain fi'il terletak huruf ilat yaitu waw waw huruf ilat dia terletak pada ain fi'il fa'ala hawala hawala hawala ketika dia tasrif maka dia ikut bina sahih. Jadi juga ketika majhul. Nah, jadi yuhawwalu yuhawwalani yuhawwaluna tuhawwalu tuhawwalani ya. Kemudian yuhawwalna yuhawwalna ya. Yus'alna yuhawwalna sama gitu tapi ada prosesnya menjadi yuhawwalna. Demikian. Kemudian contoh-contoh yang lain yang bina ajwaf huruf ilatnya berharokat contoh lain adalah sawara yusawiru musawaratan bermusawara talawama talawama saling ngejek saling mencelak tabayyana di sini ya-nya berharokat talawama wawunya pun berharokat dia ajwaf talawama tafa'ala sebelum huruf ilat berharokat fathah ikut yusanu. Kalau sebelum huruf ilat berharokat fathah ikut yusanu. Misalkan faro. Sebelum huruf ilat yaitu alif berharokat fathah faro. Kemudian khofa. Maka dia tasrifan yang nanti ikut yusanu. Yusaru yusarani yusaruna. Yukhofu yukhofani yukhofuna. Lam fi'ilnya bertasdif. Keterangan nomor tiga. Kalau bina ajwaf lam fi'ilnya bertasdif ikut yumaddu. Contohnya seperti i'wazza. I'wazza dia mudo. Bukan mudo'ah, ajwaf. Kenapa ajwaf? Karena huruf ilat terletak pada ain fi'il yaitu waw i'wazza. Dan lam fi'ilnya bertasdif. Zanya itu bertasdif. Maka dia ketika ditasdif nanti diikutkan ke bina mudu'ah yumaddu yu'wazzu yu'wazza yu'wazzu ihmarwa yahmaru yu'wazu. Begitu juga dengan tanda lain, ikhraja, yakhraju, yukhraju. Untuk ikutnya, bina, yumaddu, yu'wazu, yu'wazani, yu'wazuna, tu'wazu, tu'wazani, yu'alna, yumbadna, yu'wazazna. Gitu, yu'wazazna. Mu'tal, adapun mu'tal akhir, baik naqis maupun lafifain, lafifain itu adalah lafif matrun dan lafif mafruq. Baik dia naqis maupun lafif matrun dan mafruq, hanya ada satu bentuk, yaitu ikut yuza, yuza, yuza, fa'ala, wa'fulu. Yuza, yuza, yang kita lihat pasukan sekarang. Yugza, yugza yani, yugza una. Tugza, tugza yani, yugza ina. Yug'alna, yugza ina. Yug'alna, izan. Rosa, ya. Langsirnya, aslinya adalah ya. Ketika dia dibuat majhul. Yugza, yugza wani, yugza una. Tugza, tugza wani, yugza ina. Tugza, tugza wani, tugza una. Tugza una, tugza wani, tugza ina. Tugza, nugza. Yugza, yugza wani, yugza una. Tugza, tugza wani, yugza una. Tugza, tugza wani, tugza una. Tugza una, tugza wani, tugza una. Ugza, nugza. Contoh yang lain misalkan yusra. Yusra fara yasri, berjalan lam. Yusra, yusra wani, yusra una. Tusra, tusra wani, yusraina, yusraina, yusra. Tusra, tusrawani, tusrauna, tusraina, tusrawani, tusraina. Diperhatikan antara dhamir anti dengan hunna ada kesamaan, ya. Ada kesamaan karena ikutnya tufalina dengan tufalna. Untuk mengetahui ini perlu proses yang panjang. Ada namanya dalam kaidah syaraf ilmu iqlal wal ibdal. Iqlal, huruf-huruf hilaf itu bagaimana bisa berubah bentuknya dari asli, kemudian ibdal menggantikan huruf yang sesuai dengan huruf yang lain. Jadi kadang ada yang bentuknya tidak sesuai dengan wazan asli itu karena sudah melalui proses yang panjang, melalui proses iqlal dan ibdal. Kemudian usra, nusra. Contoh yang lain lagi dari maktal akhir, yuhsa. Khasya, yahsa. Fa'ila, yaf'alu. Ini sulasi mujarab. Yuhsa, yuhsa wani, yuhsauna. Tuhsa, tuhsa wani, yuhsauna. Tuhsa, tuhsa wani, tuhsauna. Tuhsauna, tuhsa wani, tuhsauna. Uhsa, nuhsa. Yuhsa ini sering banyak digunakan dalam kitab-kitab, sering dipakai yuhsa. Jadi dikhawatirkan, diartikan demikian, atau ditakutkan. Nah ini artinya sering digunakan penggunaan fi'il yuhsa. Kita lanjutkan selanjutnya pada bagian tasrif al-lughawi. Tasrif lugawi untuk fi'il madi dan mudore, baik itu binanya maklum dan majhul, sudah kita lalui. Kemudian untuk tasrif masdar, karena susunan tasrifan jika dilihat dari tasrif istilahi, maka susunannya pertama fi'il madi, kemudian fi'il mudore, kemudian masdar. Untuk masdar dan isim fa'il serta isim maf'ul, dilihat kembali halaman sebelumnya, yaitu halaman awal-awal pembukaan pada pembahasan sorof halaman ke-45. dari kitab Muqtawat. Karena kalau pembahasan selanjutnya setelah ini yaitu tafsir tentang Fil Amr, sebelum kita masuk pada Fil Amr, diperkenalkan sedikit tentang tasrifan masdar. Untuk masdar, tasrifan lugawinya ismul masdar, dilihat tasriful usul halaman 45. Ismul masdar hanya ada 3 tasrifan lugawi ke bawah, yaitu fa'lan. Masdar kita ambil keumuman ikut wazan fa'lan, nasran misalkan. Fa'lan, fa'laini, fa'alatin. Ya, hanya ada 3. Fa'lan, fa'laini, fa'alatin. Mudah. Sama ketika kita membuat musanna dan jamak. Ini kaidah dalam masdar. Nasran, nasraini, nasaratin. Atau darsan, darsaini, darasat. Itu untuk masdar. Untuk isim fa'il ada 6. Ada 6. Yaitu fa'ilun. Fa'il kita ambil saja wazan yang sering digunakan yaitu fa'il. Fa'ilun, fa'ilani, fa'iluna. Fa'ilun mufrad. Satu orang pelaku, satu orang yang berbuat. Fa'ilani 2. Maka ketika dibuat musanna tambahkan alif dan nun. Ketika jamak tambahkan waw dan nun. Kalau untuk wanita gimana? Tambahkan tak marbutoh. Fa'ilatun, seorang wanita yang berbuat. Fa'ilatani, fa'ilatun. Jadi kaidahnya sama persis ketika membuat musanna dan jamak. Kalau mufrad maka kita ingin membuat musanna ya tambahkan alif nun, atau ketika jamak tambahkan waw nun ya nun. Fa'ilun, fa'ilani, fa'iluna, fa'ilatun, fa'ilatani, fa'ilatun. Ada 6. Maf'ul sama, ada 6. Maf'ulun, maf'ulani, maf'uluna, maf'ulatun, maf'ulatani, maf'ulatun, maf'ulun, maf'ulani, maf'uluna, maf'ulatun, maf'ulatani, maf'ulatun. Nah, maf'ulun mufrad, musannanya maf'ulani, tambahkan alif nun. Maf'uluna, maf'ulatun, maf'ulatani, maf'ulatun. Ini sedikit pengenalan tentang masdar, isim fa'il dan isim maf'ul. Kita kembali pada pokok pembahasan. Al-Faslul Khamis, fasal yang ke-5, kita kembali pada halaman 87. At-Tasriful Lugawi li Fi'lil Amri. Tasrif Lugawi untuk Fi'il Amr. Fi'il Madi sudah kita lalui, baik itu yang maklum maupun yang majhul. Mudhari' pun sama. Kemudian masdar baru saja, isim fa'il baru saja, dan isim maf'ul. Sekarang kita masuk pada Fi'il Amr. Jadi kita urutan sesuai dengan tasrifan istilahi urutannya, madi, mudore, masdar, sifail, simaful, dan filamat. Sebelum kita memasuki tasrifnya, sangat baik jika kita mengerti dahulu cara membuat filamat. Karena filamat dalam kamus bahasa Arab biasanya tidak disebutkan ya. Jadi filamat dalam kamus bahasa Arab itu biasanya tidak disebutkan. Yang disebutkan hanya madi, mudore, dan masdar, atau bentuk jamaknya. Adapun Fi'il Amr sedikit sekali yang disebutkan. Tidak, biasanya tidak disebutkan. Fi'il Amr dibuat dengan 4 cara, 4 langkah. Yaitu yang pertama, diambil dari Fi'il Mudhari' Mukhatab. Fi'il Mudhari' yang Mukhatab adalah baik dia Mukhatab atau Mukhatabah. Dhamir anta sampai antumna. Jadi yang diambil dari Fi'il Mudhari' hanya 6 dhamir. Anta, antuma, antum, dan anti, antuma, antunna. Setelah kita ambil fi'il mudhari yang mukhatab, kemudian langkah kedua, huruf-huruf mudhara'ah yang dari fi'il mudhari tersebut kita buang. Jadi tas'alu, tas'alani, tas'aluna. Huruf mudhara'ahnya, ta'nya dibuang. Kemudian taf'alina, taf'alani, taf'alna pun dibuang huruf mudhara'ah. Setelah mudhara'ah dibuang, huruf mudhara'ah, huruf yang mengawali mudhara'ah dibuang, yang mufrad seperti tafalu karena anta itu disukun, jazm mufrad mudzakkar dengan sukun. Istilah jazm pembahasannya pada bab nahwu yang kita bentar lagi akan memasuki setelah kasus ini habis, yaitu di jazm mufrad mudzakkar dengan sukun. Jadi kalau dia mufrad seperti tafalu dengan membuang sukun, sedangkan af'alul khamsah dengan membuang nun. Nun niswah tetap karena mabni. Af'alul khamsah, fi'il-fi'il yang lima, itu antara lain taf'alani, taf'aluna untuk domir antuma dan antum. Kemudian taf'alina dan taf'alani, anti dan antuma, di jazmnya dengan membuang nun, tidak dengan sukun. Anti jadi tidak disukun, tapi dibuang nunnya, karena dia termasuk af'alul khamsah. Termasuk af'alul khamsah. Adapun ketika antunna, maka tetap nunnya karena mabni. Karena fi'il mudhari yang bersambung dengan nun niswah, tagyirnya adalah bukan mu'rab, artinya mabni. Setelah itu ditambah hamzah wasal bagi yang tidak bisa berbunyi. Karena tidak bisa berbunyi, tambahkan hamzah wasal. Hamzah wasal adalah hamzah yang tertulis, ya terlihat ada tulisannya bentuknya, tapi tidak diucapkan tatkala misalkan di tengah kalimat. Ijtima'in, asalnya ijtama'a yajtami'u ijtima'. Ijtima' masdar, ada hamzah wasalnya. Untuk membedakan antara hamzah wasal dengan hamzah qat'in, kalau hamzah wasal biasanya alifnya itu tidak ada tanda seperti hamzah, seperti angka 4 di bawahnya itu. Tapi kalau hamzah qat'i itu ada tandanya. Hamzah wasal jadi terlihat terbentuk alif qaf tidak dibaca ketika di tengah kalimat. Misalkan sujtima'in, asalnya ada alif ya tapi tidak dibaca. Tapi kalau hamzah qat'i harus dibaca. Ditambahkan hamzah wasal bagi yang tidak berbunyi. Sebagai contoh dari fi'il amr yang pertama, kita ambil dari fi'il yang mudah, nasara. Nasara ketika dia dari domir mukhatab mudore, maka adalah tansuru, tansuroni, tansuruna, tansurina, tansuroni, tansurna. Ada 6 domir. Kemudian langkah kedua, huruf mudoro'ah dibuang. Buang saja semuanya, tak. Jadi nun sukun suru, nun sukun surani, ansuruna, ansurina, ansurani, ansurna. Kemudian yang mufrad dijazm, disukun. Jadi unsur. Yang lainnya dibuang nunnya. Asalnya unsurani, jadi dibuang unsuro. Unsuruna dibuang nunnya jadi unsuru. Kemudian unsurina dibuang jadi unsuri. Unsuro yang bersambung dengan nun niswah tetap mabni, tidak dibuang nun, jadi unsurna. Karena tidak bisa berbunyi, yaitu harokat nun, kita enggak bisa baca kalau di awal itu bersukun. Maka tambahkan hamzah wasal menjadi unsur, unsuro, unsuru, unsuri, unsuro, unsurna, unsur, unsuro, unsuru, unsuri, unsuro, unsurna. Untuk harokat hamzah wasal, kenapa dia didoma unsur, tidak insur atau ansur? Karena dia ikut wazannya fa'ala yaf'ulu. Kalau ikut yaf'ulu, maka hamzahnya didoma. Lain lagi kalau fa'ala yaf'ilu doroba yadribu, maka hamzahnya di kasroh. Idrib, jadi bukan udrub, tapi idrib. Gitu juga dengan fa'ila yaf'alu. Ya, sami'a yasma'u menjadi isma', tasataha yaftahu, iftah di kasrah hamzah. Yang hanya di doma apabila ikut yaftulu, selebihnya di kasrah. Unsur, unsura, unsuru, unsuri, unsura, unsurna. Terjemahannya adalah tolonglah dia, tolong wahai kamu satu orang lelaki, tolonglah dia. Unsuro wahai antuma berdua, kamu dua orang laki-laki, tolonglah. Unsuro wahai kalian, tolonglah ia. Unsuri kamu seorang perempuan, tolonglah. Jadi wahai kamu seorang perempuan, tolonglah dia. Unsurah, demikian. Dan unsurna, wahai kalian wanita, tolonglah dia. Unsur, unsura, unsuru, unsuri, unsura, unsurna. Diulang lagi. Unsur, unsura, unsuru, unsuri, unsura, unsurna. Halaman selanjutnya, halaman 88. Sebagai contoh lagi, membuat fi'il amr dari waqa'a yaqa'u, terletak, terjatuh, waqa'a, terletak. Diambil dari fi'il mudhari'nya, taqa'u, taqa'ani, taqa'una, taqa'ina, taqa'ani, taqa'na. Kemudian huruf mudhari'ah dibuang, huruf yang mengawali fi'il mudhari' semuanya dibuang. Jadi qa'u, qa'ani, qa'una, qa'ina, qa'ani, qa'na. Setelah itu yang mufrad disukun, qa, qa'a. Yang lainnya dibuang nun, qa, qa'a, qa'u, qa'i, qa'a, qa'na. Perlukah ditambah hamzah wasal? Tidak, karena sudah berbunyi. Qafnya sudah berharokat, berbeda dengan unsur. Nunnya itu sukun, jadi sulit untuk dibaca. Tapi tatkala sudah bisa dibaca, tidak perlu ditambahkan hamzah wasal. Qa, qa'a, qa'u, qa'i, qa'a, qa'na. Qa bukan masa qa', ya. Qa begitu, bukan demikian. Tapi qa, qa'a, qa'u, qa'i, qa'a, qa'na. Karena sudah berbunyi, maka tidak perlu ditambah hamzah. Oleh karena itu, jika sudah tahu fi'il mudhari, harus tahu fi'il amr. Nah, jadi kalau sudah tahu fi'il mudhari, sudah bisa fi'il mudhari, maka seharusnya dia pun bisa untuk membuat fi'il amr. Apa fi'il amrnya? Nasara fi'il amrnya, langsung unsur. Doroba fi'il amrnya, idrib. Sami'a fi'il amrnya, isma'. Ya. Kemudian yukrimu fi'il amrnya, akrim. Kemudian contoh lain, ijtama'a fil amarnya, ijtami'. Jadi sudah yang bisa fil mudore, maka seharusnya dia bisa pula fi'il amar. Demikian seterusnya, silahkan coba fi'il-fi'il yang lainnya. Untuk alamat jazm selengkapnya, silahkan lihat pembahasan alamat i'rab fi'il bagian jazm pada juz 3, bab 4. Ini nanti pada bab nahwu. Di sini hanya akan dicantumkan tasrif beberapa fi'il saja. Sedangkan selengkapnya, silahkan biasakan sendiri mengikuti kaidah pembuatannya di atas. Jadi penulis membawakan dan menyarankan kepada kita untuk membiasakan diri mentasrif, mencoba fiil-fiil yang sudah diberikan kaidah dalam pembuatannya. Seperti fiil amr, kaidah membuatnya demikian, maka cobalah fiil yang telah kita pelajari, yang telah kita bahas dari mulai bab awal, kita buat fiil amrnya seperti apa. Contoh di sini, if'al, if'ala ini sederhana seperti iftah misalnya, if'al, if'ala, if'alu, if'ali, if'ala, if'alna, if'al, if'ala, if'alu, if'ali, if'ala, if'alna. Contohnya ihfad, ihfad, ihfadha, ihfadhu, ihfadhu. Hafalkanlah wahai kalian pelajaran ini misalkan. Ihfadhi, ihfadha, ihfadna, ihfadha. Uktub, tulislah kamu, wahai kamu seorang laki-laki, pelajaran itu. Uktub, uktuba, uktubu, uktubi, uktuba, uktubna. Istami', istami'a, istami'u, istami'i, istami'a, istami'na. Akrim, akrima, akrimu, akrimi, akrima, akrimna, muliakanlah. Kul, makanlah. Kula, kulu, kuli, kula, kulna. Kul, makanlah. Kul, kul, kul, makanlah. Untuk yang mudo'af, mudo'af sulasi dengan mendomah ain fi'ilnya. Mudda, mudda, muddu, umdudna. Karena mudda mada yang mudu fil amri mudda. Mudda mudda muddu muddi mudda umdudna. Firwa firwa firu firli firwa ifrirna. Jadi kaidahnya hampir sama saja, tinggal kita coba saja. Tuba tuba tubu tubi tuba utbubna. Utbubna. Bisa dicoba contoh-contoh yang lainnya. Kemudian untuk mudu'af yang ain fi'ilnya berharokat fathah, addo ketika fi'il amrnya maksudnya. Addo, addo, addo, diingat dia antara fi'il madhi dan amr sama. Jadi harus dibedakan. Addo, addo, addo, addu, addu, gigitlah oleh kalian. Di dalam sebuah hadis, addu alaiha bin nawajib. Gigitlah sunnah itu dengan gigi gerahmu, artinya peganglah kuat-kuat. Abdi abdo ibadna. Ya, kemudian contohnya di sini ada masa, ada syamma, ada syahabara, basya, bisa dicoba sendiri. Kemudian yang ajwaf, ajwaf wawi, sun, suna, sunu, sun, jagalah, bukan sun, artinya cium, bukan. Jadi jagalah, sun. Suna sunu suni suna sunna dengan mentasjid nun. Kul, katakanlah. Kula kulu kulu kan? Ya gulam samillah kan? Wa kul biyaminik. Kul itu makan. Kalau pakai kaf, kalau pakai kaf makan. Tapi kalau memakai kof, artinya katakanlah. Kul ya ayyuhal kafirun. Katakanlah wahai orang kafir. Kul kula kulu. Kuli kulu amantu billah. Katakanlah oleh kalian, aku beriman kepada Allah. Kuli kula kulna. Kof, pakai kof. Yang katakanlah pakai kof. Dan ketika musanna, wawunya kembali muncul. Ajwaf. Ajwaf wawi, maka wawunya nampak. Seperti kul, kula, wawunya nampak. Tidak hilang. Sedangkan ajwaf wawi, adaf, itu ajwaf wawi. Kemudian ajwaf ya'i, bi'a, juallah. Bi'a, ya'nya kembali muncul. Karena aslinya ajwaf ya'i, ba'a, alif ini gantian dari ya. Aslinya ya. Bi'a, bi'a, bi'o, bi'a, ini kurang ya. Bi, ya ini di bawah itu. Harus menyambung. Bi a bi na. Bi bi a bi u bi bi a bi na. Mu'tal akhir yang ain fi'ilnya berharokat dhamma ugzu. Ugzuwa, ugzu, ugzi, ugzuwa, ugzuna. Udu'u, berdo'alah. Udu'uwa, udu'u, udu'ullaha tadarru'an wa khufyah. Dan berdo'alah kepada Allah dengan tunduk dan melirihkan suara. Udu'ullaha, udu'u, berdo'alah, memintalah. Utlu, bacalah. Utlu, utluwa, utlu, utli, utluwa, utluna. Kemudian ketika mu'tal akhir, contoh lain yang ainnya berharokat kasrah, fi, fiya, fu, fi, fiya, fina. Wafa, ketika menjadi fil amr, menjadi fi. Wafa, ya fi, fi. Fiya fu, fi fiya fina, ki kia jagalah, ku anfusakum wa ahlikum naro, ku ki asalah ki, kemudian kia ku jagalah, artinya kalau ki jagalah hatimu, ki kia kina, kemudian ro lihatlah ro ya ro, ro ya ro, roi ro ya roina. Is'a, is'aya, is'au, berusahalah. Is'ai, is'aya, is'aina. Demikian contoh-contoh dari fi'il amr serta pembuatannya dan penerapannya. Yang diinginkan dari bab ini, ketika dalam membaca kitab atau dalam susunan Al-Quran dan hadis terdapat fi'il amr, kita bisa mengetahuinya. Oh, ini fi'il amr, bukan fi'il madi atau mudore, bukan pula isim. Hingga kalau kita sudah mengetahui ini fi'il amr bentuknya, mempengaruhi pula dalam hal memahami makna. Seperti kalimat qaf dan la, di sana kemungkinan kita katakan kul, kemungkinan qala. Kalau kita katakan qala berarti fi'il madi artinya sedikit. Kalau kita katakan kul berarti fi'il amr artinya katakanlah. Nah, di sinilah perlunya membedakan. Perbedaan antara fi'il amr mana, fi'il madi mana untuk memahami makna. Mungkin hari ini pada pertemuan bagian A, kasut yang pertama ini, kasut sip A, untuk selanjutnya sip B kita akan masuk fasal yang ke-6. Al-faslu as-sadisu al-af'alul mu'akkidah bin nun. Fi'il-fi'il yang dikuatkan dengan nun. Kita sering dengar bersambung dengan nun taukid atau nun taukid, nun yang memberikan fungsi penguatan, maka kita akan bahas insyaallah pada kasut sip B. Hanya ini saja untuk pertemuan kali ini, kita sambung pada sub-nya insyaallah ta'ala.